Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid 3. Mulai dari halaman 306. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusafir. Bab 1, lanjutan dari sebelumnya. Apabila telah mengendari kendaraan, maka hendaklah dibaca Bismillah, wabillah, wallahu akbar. Aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Apa yang dikehendaki oleh Allah, niscaya ada. Dan apa yang tiada dikehendakinya, niscaya tidak ada. Mahasuci Allah yang telah mengadakan semua ini untuk kita. Dan kita tidak dapat mengendalikannya atau hanya dengan karunia Tuhan saja. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita. Apabila kendaraan telah lurus di bawahnya, maka hendaklah membaca Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma antal hamilu ala dhuhri wa antal musta'anu ala umur. Artinya, segala pujian bagi Allah yang menunjukkan kita kepada pekerjaan ini. Dan sesungguhnya tidaklah kita memperoleh petunjuk jikalau tidak ditunjuki oleh Allah. Wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang membawa di atas punggung kendaraan ini, dan Engkaulah yang menolong atas segala pekerjaan. Keenam, bahwa bertolak dari rumah pada pagi-pagi hari. Diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada hari Kamis. Beliau bermaksud ke Tabuk dan berangkat pada pagi-pagi hari dan berdoa, Allahumma barik li umini fi kutubi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah Tuhanku, anugerailah kiranya barokah bagi umatku pada kepagiannya. Diriwayatkan Al-Kharaiti dari Sakhar Al-Amiri. Disunatkan memulai keluar bermusafir pada hari Kamis. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapaknya yang mengatakan, amat sedikitlah Rasulullah SAW keluar untuk bermusafir selain pada hari Kamis. Diriwayatkan Al-Bazar dan Al-Kharaiti. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi buruhiha yaumas sabti. Artinya, wahai Allah Tuhanku, anugerailah kiranya barokah bagi umatku pada kepagiannya hari Sabtu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mengutus suatu pasukan, maka diutuskannya pada pagi hari. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li umati fi bukuriha yauma khamisiha. Wahai Allah Tuhanku, anugerailah kiranya bagi umatku barokah pada kepagiannya pada hari Kamisnya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Kharaiti. Abdullah bin Abbas berkata, apabila engkau mempunyai suatu keperluan kepada seseorang, maka mintalah keperluan itu daripadanya pada siang hari. dan janganlah engkau minta pada malam hari, dan mintalah pada pagi hari. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya, wahai Allah Tuhanku, anugerahilah kiranya barokah bagi umatku pada kepagiannya. Dan tiada siogialah bermusafir sesudah terbit fajar dari hari Jum'ah. Maka ia menjadi maksiat dengan meninggalkan Jum'ah. Dan harinya disangkutkan kepada Jum'ah. Maka permulaannya hari itu adalah setengah daripada sebab-sebab wajibnya Jum'ah. Mengantarkan orang musafir untuk perpisahan adalah disunatkan. Yaitu sunnah Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya bahwa aku mengantarkan mujahid atau pejuang fi sabilillah, lalu aku mengelilinginya di atas kendaraannya pada pagi-pagi atau petang-petang, adalah lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Anas. Ketujuh, tidak berhenti sebelum siangnya panas. Dan itu adalah sunnah. Dan adalah kebanyakan perjalanan itu pada malam. Nabi SAW bersabda, haruslah kamu berjalan pada malam. Sesungguhnya bumi itu dilipatkan di malam hari. Apa yang tidak dilipatkan di siang hari. Manakala telah dekat kepada tempat pemberhentian, maka hendaklah berdoa, wahai Allah Tuhanku yang memiliki 7 petala langit dan apa yang dinaunginya, yang memiliki 7 petala bumi dan apa yang di bawahnya, yang memiliki setan-setan dan apa yang disesatkannya, yang memiliki segala angin dan apa yang diterbangkannya, dan yang memiliki segala laut dan apa yang dialirkannya. Aku bermohon kepadamu akan kebajikan tempat ini dan kebajikan penduduknya. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan tempat ini dan kejahatan isinya. Singkirkanlah kepadaku kejahatan orang-orang jahat dari mereka. Apabila telah bertempat pada suatu tempat, maka hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dan tidak akan dilampaui oleh orang baik dan oleh orang jahat daripada kejahatan apa yang dijadikannya. Apabila telah datang malam, maka hendaklah berdoa, wahai bumi Tuhanku, Tuhanmu Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kejahatanmu, daripada kejahatan isimu, dan daripada kejahatan apa-apa yang merangkak-rangkak di atasmu. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan tiap-tiap singa dan singa-singa, ular dan kalajengking, dan dari kejahatan penduduk negeri, bapak dan anaknya, kepunyaan Tuhan, apa yang mendiami pada malam dan siang. Ia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Manakala ia meninggi pada tempat yang tinggi dari bumi, maka waktu perjalanan, maka seyogialah berdoa, wahai Allah Tuhanku, bagi engkaulah ketinggian di atas tiap-tiap ketinggian. Bagi engkaulah pujian di atas tiap-tiap hal keadaan. Manakala menurun, niscaya membaca tasbih. Dan manakala takut kesepian dalam perjalanan, niscaya membaca Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Warruh, Jalalatis Samawatu Bil Izzati Wal Jabarut. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, yang Maha Suci Tuhan yang bagi segala malaikat dan roh, agunglah segala langit dengan kemuliaan dan keperkasaan. Kedelapan, bahwa menjaga diri di siang hari, tidak berjalan sendirian keluar dari rombongan atau khalifah, karena kadang-kadang diculik atau terputus dari teman, dan di malam hari menjaga diri ketika tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidur, maka permulaan malam dalam perjalanan, beliau merebahkan kedua lengannya. Dan kalau beliau tidur pada akhir malam, beliau menegakkan kedua lengannya dan meletakkan kepalanya pada tapak tangannya. Maksudnya yang demikian itu bahwa beliau tidak tidur nyenyak. Lalu terbit matahari dan beliau itu tidur tiada mengetahuinya. Lalu yang luput dari sholat menjadi lebih utama daripada yang dicarinya dengan perjalanan. Disunatkan pada malam hari berganti-gantian menjaga dengan teman-teman. Apabila tidur seorang, maka yang lain menjaga. Ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manakala musuh bermaksud kepadanya atau binatang buas pada malam atau siang hari, maka hendaklah membaca ayat kursi. Sayyidallahu surat Al-Ikhlas atau Kuhuwallah dan Al-Mu'awwadzatain Qul a'udhu birabbil falak dan Qul a'udhu birabbin nas. Dan hendaklah membaca Bismillah dengan nama Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Mencukupilah bagiku Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada yang mendatangkan segala kebajikan selain Allah. Apa yang dikehendaki Allah, tiada yang menjauhkan yang jahat melainkan Allah. Mencukupilah bagiku Allah dan memadailah. Allah mendengar siapa yang berdoa. Tiadalah di belakang Allah tempat kesudahan. Dan tiadalah pada bukan Allah tempat meminta santunan. Telah ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Aku membentengi diri dengan Allah yang Maha Agung dan meminta pertolongan dengan yang hidup, yang berdiri sendiri, yang tidak mati. Wahai Allah Tuhanku, jagailah kami dengan matamu yang tiada tidur. Kelilingilah kami dengan kemegahanmu yang tiada dapat dipatahkan. Wahai Allah Tuhanku, kasihanilah kami dengan kodratmu kepada kami, maka kami tiada binasa. Engkaulah kepercayaan dan harapan kami, wahai Allah Tuhanku. Lembutkanlah kepada kami hati hamba-hambamu yang laki-laki dan yang perempuan, dengan belas kasihan dan kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dari orang-orang yang pengasih. Kesembilan, berbelas kasihan kepada binatang kendaraan atau berkendaraan, kalau berkendaraan dengan binatang. Maka tidaklah dipikulkan ke atas binatang kendaraan itu yang tidak disanggupinya, dan tidak dipukul pada mukanya, karena yang demikian itu dilarang. Dan tidak tidur di atas binatang kendaraan, karena memberatkan dengan tidur dan menyakitkan binatang itu. Dan orang-orang warok tidak tidur di atas binatang-binatang itu. Dan orang-orang warok tidak tidur di atas binatang kendaraan, kecuali tidur sejenak. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu membuat punggung binatang kendaraanmu menjadi kursi. Disunatkan turun dari binatang kendaraan pada pagi dan petang hari yang menyenangkan binatang kendaraan itu adalah sunnah Nabi SAW dan asar dari ulama-ulama terdahulu tentang itu. Setengah salaf menyewa binatang kendaraan dari pemiliknya dengan syarat dia tidak turun dan menyempurnakan sewanya. Kemudian ia turun supaya dengan demikian ia berbuat ihsan atau berbuat baik kepada binatang kendaraan. Maka ihsan itu diletakkan pada neraca amalan kebaikan, tidak pada neraca amalan kebaikan orang yang mempersewakan. Dan orang yang menyakiti binatang dengan pukulan atau beban yang tidak disanggupinya, niscaya dituntut pada hari kiamat. Karena tiap-tiap jantung yang panas itu pahala. Abu Darda berkata kepada untanya ketika unta itu mati, "Wahai unta, janganlah engkau mengadukan aku kepada Tuhanmu. Sesungguhnya aku tidaklah memingkulkan atasmu di atas kesanggupanmu." Pada turun sesaat itu dua sedekah. Pertama, menyenangkan binatang kendaraan. Kedua, mendatangkan kesenangan kepada hati orang yang mempersewakan. Dan ada lagi faedah lain, yaitu gerak badan, penggerakan dua kaki, dan menjaga dari kekakuan anggota badan disebabkan lamanya berkendaraan. Dan seyogyalah ia menetapkan bersama orang yang mempersewakan kendaraan itu apa yang akan diperpikulkan atas kendaraan itu satu persatu. Dan kemudiannya barang itu kepada yang mempersewakan tadi. Dan ia menyewa binatang kendaraan tersebut dengan akad yang sah, supaya tidak berkobar di antara keduanya pertengkaran yang menyakitkan hati, dan membawa kepada bertambah banyaknya pembicaraan. Tiadalah diucapkan oleh hamba dari perkataan, melainkan di sisinya ada pengawas yang siap sedia mencatatnya. Maka hendaklah dijaga daripada banyak perkataan dan pertengkaran dengan yang mempersewakan itu. Tiada seyogyalah diperpikulkan sesuatu di luar dari yang disyaratkan, walaupun ringan sekalipun. Maka sesungguhnya yang sedikit akan menarik yang banyak. Dan barang siapa berkeliling dikelilingi yang dilarang, niscaya mungkin akan terperosok ke dalamnya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnul Mubarak, di mana Ibnul Mubarak itu di atas binatang kendaraan, "Bawalah sepotong kertas ini kepunyaanku kepada si Anu." Ibnul Mubarak menjawab, "Aku meminta izin yang mempersewakannya lebih dulu. Sesungguhnya aku tidak membuat syarat dengan dia mengenai kertas ini." Lihatlah bagaimana ia tidak menoleh kepada perkataan fukaha atau para ulama fikih, di mana itu termasuk barang yang dimaafkan. Tetapi ia menempuh jalan warok. Ke-10, seyogyalah dibawa serta 6 perkara. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bermusafir membawa serta 5 perkara. Kaca muka, botol tempat celak, gunting, sugi, dan sisir. Dirawikan atau Barani, Al-Baihaqi dan Al-Karaisi. Pada lain riwayat dari Aisyah, 6 perkara itu ialah kaca muka, botol minyak wangi, gunting, sugi, botol tempat celak, dan sisir. Ummu Sa'ad Al-Ansariyah berkata, tiada berpisah dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan, yaitu kaca muka dan tempat celak. Diriwayatkan Al-Kharidi. Su'aib berkata, Rasulullah SAW bersabda, haruslah kamu memakai celak hitam ketika mau tidur, karena termasuk yang menambahkan penglihatan dan menembuhkan bulu mata. Diriwayatkan Al-Kharidi. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bercelak tiga-tiga. Dan pada suatu riwayat, beliau bercelak untuk mata kanan 3 kali dan untuk mata kiri 2 kali. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar. Kaum Sufi menambahkan tempat air dan tali. Setengah kaum Sufi berkata, apabila tidak ada bersama orang fakir itu tempat air dan tali, niscaya menunjukkan kepadanya kekurangan agamanya. Sesungguhnya mereka menambahkan ini karena mereka melihat untuk penjagaan pada kesucian air dan pencucian kain. Tempat air itu untuk menjaga air yang suci, dan tali untuk mengeringkan kain yang dicuci dan untuk mengambil air dari sumur. Orang-orang dahulu mencukupkan saja dengan tayamum dan tidak memerlukan bagi dirinya mengambil air. Mereka tidak memperdulikan mengambil wudhu itu seolah di selokan-selokan dan dari semua air selama mereka tiada yakin akan kenajisannya. Sehingga Umar radhiyallahu an mengambil wudhu dari air dalam kendi seorang Nasrani. Mereka mencukupkan dengan tanah dan bukit, tidak usah tali. Lalu membentangkan kain yang dicuci di atas tanah dan bukit itu. Ini adalah bid'ah, tetapi bid'ah hasanah atau bid'ah baik. Dan bid'ah tercela ialah yang berlawanan dengan sunnah yang sudah tetap. Adapun yang menolong kepada penjagaan agama, maka dipandang perbuatan baik. Dan telah kami sebutkan hukum bersangatan pada bersuci, pada kitab bersuci. Sesungguhnya orang yang menjuruskan dirinya untuk urusan agama, ialah seyogyanya memilih jalan yang mudah. Tetapi menjaga pada bersuci akan sesuatu yang tidak mencegahkannya dari amal perbuatan yang lebih utama daripadanya. Ada ulama yang mengatakan bahwa orang-orang khawas atau orang-orang yang khusus adalah setengah dari orang-orang yang tawakal. Tiada berpisah daripadanya 4 perkara dalam perjalanan dan di tempat kediamannya, yaitu tempat air, tali, penjahit dengan benang-benangnya, dan gunting. Dan orang khawas itu berkata, yang tersebut tadi tidaklah termasuk dunia. Ke-11. Tentang adab kembali dari safar atau perjalanan. Adalah Nabi SAW, apabila kembali dari peperangan atau haji atau umrah atau lainnya, membaca takbir pada tiap-tiap tanah yang tinggi dan 3 kali takbir dan membaca yang artinya tiada yang disembelih, tiada yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali bertaubat, beribadah, bersujud kepada Tuhan kami dan memujinya. Allah membenarkan janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan segala golongan kafir olehnya sendirian. Apabila telah mendekati kota tempat tinggalnya, maka hendaklah berdoa, Allahumma ja'al lana biha qararam wa rizqan hasana. Artinya, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah bagi kami padanya ketetapan dan rezeki yang baik. Kemudian, hendaklah ia mengirim orang kepada keluarganya yang akan menyampaikan berita gembira dengan kedatangannya, supaya ia tidak datang kepada mereka itu dengan cara tiba-tiba. Lalu melihat apa yang tiada disukainya, dan tiada seyogialah baginya mengetok pintu mereka pada malam hari, karena ada larangan agama tentang yang demikian. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang dari perjalanan, beliau pertama-tama masuk masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian baru masuk ke rumah. Dan apabila masuk, beliau membaca tauban, tauban li rabbina, auban, auban la yughadiru alaina hauba. Artinya, bertobat, bertobat kepada Tuhan kita. Kembali, kembali yang tidak meninggalkan pada kita usaha kedosaan. Dirawikan Ibnu Sunni dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Dan seyogyalah membawa untuk keluarga dan kerabat hadiah atau buah tangan, makanan atau lainnya sekedar yang memungkinkan, dan itu adalah sunat. Diriwayatkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jikalau tiada memperolehnya sesuatu, maka hendaklah diletakkannya batu dalam keranjangnya. Dan seolah-olah ini bersangatan mendorong kepada sifat mulia yang tersebut. Karena semua mata memperhatikan kepada orang yang datang dari perjalanan jauh, dan hati gembira dengan kedatangannya, maka sangatlah disunatkan pada penguatan kesenangan mereka, dan menzahirkan berpalingnya hati dalam perjalanan kepada mengingati mereka dengan apa yang dibawanya serta di jalan untuk mereka. Maka ini jumlah banyaknya adab-adab zahiriyah pada bermusafir. Adapun adab batiniyah, maka pada pasal pertama terdapat penjelasan sejumlah daripadanya. Jumlahnya itu ialah bahwa tidak bermusafir kecuali apabila ada dalam perjalanan itu menambahkan agama. Manakala ia memperoleh hatinya berubah pada kekurangannya keagamaan, maka hendaklah ia berhenti dan berpaling kepada yang lain. Dan tiada siogialah bahwa cita-citanya melampaui tempatnya, tetapi bertempatlah di mana hatinya bertempat. Dan berniat pada memasuki tiap-tiap negeri, bahwa ia akan menjumpai syekh-syekh atau guru-guru yang ada di negeri itu, bersungguh-sungguh untuk memperoleh faedah-faedah kesopanan atau ucapan dari masing-masing mereka, supaya ia memperoleh manfaat dengan yang demikian. Tidak untuk diceritakannya yang demikian itu kepada orang lain, dan tidak untuk dizahirkannya bahwa ia telah menjumpai syekh-syekh itu. Dan ia tidak menetap atau bermukim pada suatu negeri lebih banyak dari 1 minggu atau 10 hari, kecuali disuruh oleh syekh yang dimaksud dengan yang demikian. Dan ia tidak duduk-duduk selama bermukim itu, selain dengan orang-orang fakir yang benar. Jikalau maksudnya mengunjungi saudara, maka tidak dilebihkan dari 3 hari. Itulah batas bertamu, kecuali sukar bagi saudaranya berpisah dengan dia. Apabila bermaksud menziarahi syekh atau guru, maka tidaklah menetap atau bermukim padanya lebih dari 1 hari semalam, dan tidak menyibukkan dirinya dengan bergaul. Maka yang demikian itu menghilangkan barokah perjalanannya. Dan tiap kali ia memasuki suatu negeri, tidaklah ia berbuat sesuatu selain menziarahi guru atau syekh dengan menziarahi tempat tinggalnya. Jikalau syekh itu di rumah, maka tidaklah pintu rumahnya diketok, dan tidaklah diminta keizinannya sampai ia keluar. Apabila ia telah keluar, datanglah kepadanya dengan adab, lalu memberi salam kepadanya, dan tidak berkata-kata di hadapannya kecuali bahwa ia menanyakannya. Kalau syekh itu bertanya, niscaya dijawab sekedar pertanyaan. dan tidak menanyakan tentang sesuatu persoalan sebelum meminta izin terlebih dahulu.